pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 13 April 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardian Syah. Mahasiswa desak pemerintah tuntaskan persoalan listrik. Mahasiswa AKES Aceh Utara, demo DPRA, minta bantuan Dewan agar kampusnya tidak ditutup. Walhi, sebut Aceh Tenggara daerah rawan bencana. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Dewan Dakwah Aceh mendesak pemerintah Aceh segera menuntaskan persoalan listrik Aceh yang setiap tahun mengalami masalah yang sama. Mahasiswa meminta Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk mewujudkan kedaulatan energi di Aceh. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Hal tersebut disampaikan mahasiswa saat melancarkan aksi di depan kantor Gubernur Aceh Rabu pagi. Aksi itu digelar sebagai bentuk kepedulian PDDA terhadap persoalan listrik Aceh dan menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh yang kecewa dengan kinerja PT PLN Persero di wilayah Aceh selama ini. Sementara itu, Koordinator Aksi Raja Muda Cik Muhammad dalam orasinya menyampaikan, pemadaman listrik bergilir yang baru-baru ini terjadi di Aceh membuat masyarakat Aceh sangat kecewa, terutama kepada pihak PLN Aceh. Padahal tuntutan yang sama selalu saja disampaikan banyak pihak kepada pemerintah dan PLN Aceh. Dalam aksi kemarin, mahasiswa mendesak untuk menjumpai Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun hanya Kepala Biro Humas Setda Aceh Mulyadi Nurdin yang menemui mahasiswa. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan bahwa pemerintah Aceh tetap komit untuk menyelesaikan persoalan listrik di Aceh. Sudarlun, puluhan mahasiswa dari Akademi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan Aceh melancarkan demo di depan gedung DPRA kemarin. Mereka berharap anggota Dewan bersikap atas kebijakan Pemkab Aceh Utara yang akan menutup kampus tersebut setelah mahasiswa yang ada saat ini selesai. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Para mahasiswa itu datang langsung dari Aceh Utara untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam aksi itu, mereka turut membawa spanduk dan karton yang bertuliskan penolakan atas kebijakan pemerintah yang menutup kampus AKES Pemkab Aceh Utara. Aksi tersebut turut dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak kepolisian. Koordinator lapangan Said Muhammad juga meminta wakil rakyat itu mendesak DPRK Aceh Utara membentuk panitia khusus guna menyelesaikan permasalahan itu secepatnya. Keberadaan AKES tersebut perlu diselamatkan karena banyak peminat dan sebagai kampus kesehatan milik pemerintah yang tertua di Aceh Utara dan Lok Semawi. Sudarlun, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Aceh Muhammad Nur mengatakan banjir bandang yang terjadi di Aceh Tenggara pada Selasa sore diakibatkan lemahnya mitigasi bencana dari pemerintah setempat. Seharusnya pemerintah bersama pihak terkait aktif melakukan mitigasi mengingat daerah itu rawan bencana. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Bencana banjir bandang yang melanda Aceh Tenggara merupakan akumulasi dari 6 faktor yang bisa dipetakan secara cepat. Di antaranya tingkat curah hujan yang tinggi, topografis, illegal logging, dan pembukaan lahan yang mengakibatkan bencana ekologis setiap tahun di wilayah itu. Berdasarkan data Walhi Aceh sampai akhir tahun 2013, kerugian akibat bencana banjir di Aceh Tenggara mencapai 9 miliar rupiah lebih dari 82 kejadian banjir dan banjir bandang. Total kerugian tersebut dihitung berdasarkan jumlah dampak dan korban, seperti dampak terhadap sarana dan prasarana dan korban jiwa yang mencapai 86 orang. Muhammad Nur menyatakan, faktor banjir tidak semata-mata akibat dari illegal lodging, tetapi juga tingginya curah hujan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sidang mediasi terkait gugatan terhadap uang pecahan Rp1.000 yang bergambar pahlawan Aceh, Curmutia, hingga kemarin belum menemukan titik terang. Baik Asrizal H. Asnawi selaku penggugat maupun Bank Indonesia selaku tergugat sama-sama tidak mau mengalah sehingga persidangan dilanjutkan pada pembuktian. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Sidang mediasi ke-6 itu berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa. Namun pada sidang mediasi tersebut tidak dihadiri hakim mediasi tetapi diwakili oleh panitia pengganti. Sidang itu dihadiri penggugat Asrizal bersama perwakilan mahasiswa Aceh di Jakarta, Rahmat Saputra, dan pengacara tergugat Panji. Sebelumnya Asrizal melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safarudin, menggugat BI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 24 Januari 2017 karena mengeluarkan pecahan uang Rp1.000 dengan menyematkan pahlawan perempuan Aceh Curmutia tanpa mengenakan penutup kepala. Asrizal mengaku kecewa dengan Bank Indonesia karena hingga mediasi ke-6 belum menyiapkan draft perdamaian atas materi gugatannya. Asrizal dalam gugatannya meminta semua foto pahlawan perempuan dari Aceh agar dihijabkan ketika akan digunakan pada semua tempat, termasuk pada mata uang. Sudarlun, satu lagi tersangka pembunuhan keluarga Rianto di Jalan Manggaan 1, Gang Benteng, Medan Deli ditangkap polisi kemarin. Tersangka Roni, warga Jalan Pembangunan 2, Lubuk Pakam, Deli Serdang ini bahkan ditembak polisi di kedua kakinya. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Rina Sari Ginting, Roni merupakan eksekutor korban Siva, Gilang, dan Kinara. Siva dan Gilang tewas, sementara Kinara ditemukan kritis. Sebelumnya polisi sudah mengamankan Andi Syaputra dan Irwansyah. Andi berperan menjaga teras rumah korban saat pembantaian berlangsung, sementara Irwansyah masih berstatus saksi. Merujuk identitas yang beredar di kalangan wartawan, keduanya bukanlah otak pelaku kejahatan yang menewaskan 5 orang itu. Sebelumnya Polda Sumatera Utara menyebut otak pelaku merupakan Andi Matalata alias Andi Lala. Pembunuhan pada minggu dini hari itu menyebabkan Rianto bersama istri dan 2 anaknya serta mertuanya tewas bersimbah darah. Sementara anak bungsu korban yang masih berusia 4 tahun ditemukan terluka dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Sudarlun, puluhan warga dari Gampung Tano Ano dan 3 LSM yakni FPRM Forum Peduli Rakyat Miskin, JSC Civil Society Center dan Yara menggelar unjuk rasa ke kantor DPRK Aceh Timur di Idirayu kemarin. Dalam unjuk rasa ini, warga Gampung Tano Ano memegang sejumlah spanduk yang berisikan tuntutan yang meminta PT Medco memperhatikan hak-hak Gampung Tano Ano. Dari IDI, Sene Hendri melaporkan. Asril, perwakilan pengunjuk rasa mengatakan, selama 3 tahun PT Medco berkantor di Gampung Tano Ano, tidak ada kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Mulai dari office boy, security, driver, dan helper tidak ada dari Tano Ano. Beberapa waktu lalu, Kecik Gampung Tano Ano pernah mengajukan sejumlah warga untuk bekerja di kantor PT Medco, namun hingga saat ini tidak pernah ditanggapi. Ketua LSM CSC Jufri meminta Dinas Ketenaga Kerjaan Aceh Timur agar tidak menerima langsung syarat perekrutan tenaga kerja yang diberikan PT Medco. Namun dikoordinasikan terlebih dahulu layak atau tidak persyaratan yang dibuat tersebut untuk putra-putri Aceh Timur. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 13 April 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami @serambiafm. Sidaralun, wassalam.